Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu syarihu hafidhahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan نعم ذكر في سورة غافر السلاسل iya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ghafir menyebutkan rantai-rantai. Idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun fil hamimi thumma fin-nari yusjarun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya tatkala belenggu-belenggu dan rantai-rantai dipasang di leher-leher mereka para penghuni neraka, seraya mereka diseret di dalam air yang sangat panas, kemudian dalam api al-hamimu al-ma'ul harru alladhi balaghan nihayata fil hararati thumma ba'da dhalika yu'aduna ilan nari. Al-Hamim adalah air yang panas yang sampai pada puncak panasnya, kemudian setelahnya mereka dikembalikan ke api neraka. Warada aydan وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. Dan datang pula firman Allah Ta'ala yang artinya, dan engkau melihat orang-orang yang berdosa tatkala itu, mereka diikat bersama-sama dengan belenggu-belenggu. Pakaian-pakaian mereka terbuka Pakaian-pakaian mereka terbuat dari cairan hitam yang mendidih dan berbau busuk. Api neraka menutupi wajah-wajah mereka. Hadzani khasman ikhtasamu fi rabbihim. والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pula yang artinya, ini adalah dua golongan yang berselisih tentang Rabb mereka. Maka orang-orang yang kafir dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, dituangkan ke atas kepala-kepala mereka air yang sangat panas, yang dihancurkan dengannya segala sesuatu yang ada di dalam perut-perut mereka dan kulit-kulit, dan mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk yang terbuat dari besi. Ayatul wa'idi kathiratun jiddan. Ayat-ayat tentang ancaman sangat banyak. Fal mu'minu yaqra'ul qur'ana wa ya'taqidu ma fihi minal aqaidi wa yu'minu bima fihi minal wa'idi wa bima fihi min wa'din. Maka orang yang beriman membaca Al-Quran dan meyakini akidah-akidah yang ada di dalam Al-Quran dan mengimani ancaman yang disebutkan di dalam Al-Quran dan mengimani pula janji yang disebutkan di dalam Al-Quran. Fatuharrikuhu nususul wa'di syauqan ila Allah tabaraka wa ta'ala wa ilal jannati wa na'imiha. Maka dalil-dalil tentang janji Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mentaatinya menggerakkan seorang mukmin karena rindu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan rindu kepada surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Wa tuz'ijuhu nususul wa'idi wa tur'ibuhu fayakhafu wa yafirru minha. Dan dalil-dalil tentang ancaman Allah Ta'ala bagi para pelaku kemaksiatan membuat seorang mukmin khawatir dan takut, sehingga ia pun merasa takut dan lari darinya. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka larilah kalian menuju Allah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian dari Allah Azza wa Jalla. Qauluhu wan naru fi ajwafihim wa fawqihim wan naru fi ajwafihim wa fawqahum. Ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan api neraka berada di dalam rongga-rongga tubuh mereka dan di atas mereka. Akhadhal mu'allifu hadha minal ayati sabiqati min suratil hajji min qawlihi ta'ala yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid. Al-Mu'allif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengambil hal ini dari ayat yang telah berlalu dari surat Al-Hajj, yaitu dari firman Allah ta'ala yang artinya dituangkan ke atas kepala-kepala mereka para penghuni neraka air yang panas, yang sampai pada puncak panasnya dihancurkan dengannya segala sesuatu yang ada di dalam perut-perut mereka dan kulit-kulit, dan mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Wa qala ta'ala lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal dhalika yukhawwifu Allahu bihi 'ibadah ya 'ibadi fattaqun. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, bagi mereka para penghuni neraka, di atas mereka naungan-naungan dari api neraka, dan di bawah mereka pula naungan-naungan dari api neraka. Hal itu Allah Ta'ala menakuti dengannya para hambanya. Wahai hamba-hambaku, bertakwalah kalian kepadaku. Wa qala Ta'ala lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, mereka para penghuni neraka mendapatkan alas tidur dari api neraka Jahannam, dan di atas mereka pun selimut yang terbuat dari api neraka. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Na'udzubillahi min ghadabihi wa 'iqabihi wa nas'aluhu al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kemarahannya dan hukumannya, dan kita memohon kepada Allah Ta'ala al-jannah dan segala sesuatu yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun amalan. Amin. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'alam أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها. Dan ketahuilah bahwasanya salat yang wajib ada lima salat, tidak ditambah dan tidak dikurangi pada waktu-waktunya. Wa fis safari raka'atani illal maghriba. Dan di dalam safar dua rakaat kecuali salat maghrib. Faman qala akthara min khamsin faqad ibtada'a. Wa man qala aqalla min khamsin faqad ibtada'a. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa salat-salat yang wajib lebih dari lima, maka ia telah mengadakan kebid'ahan. Dan barang siapa mengatakan kurang dari lima, maka ia telah mengadakan kebid'ahan. La yaqbalullahu syai'an minha illa liwaqtiha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sesuatu pun dari salat lima waktu tersebut kecuali pada waktunya. Illa an yakuna nisyanan. Fa innahu ma'dzurun, kecuali karena lupa maka ia mendapat uzur. Wa ya'ti biha idza dzakaraha, ia mendatangkannya tatkala ia mengingatnya. Aw yakuna musafiran fayajma'a bainas salataini insya'a, atau ia sedang dalam safar maka ia menjama' antara dua salat apabila ia menghendaki. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan الصلوات الخمس ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. Salat lima waktu ditetapkan berdasarkan Alkitab, Sunnah dan Ijma'. Waradat fiha nususun kathiratun jiddan, datang tentangnya dalil-dalil yang sangat banyak. Wa aqimus salata wa atuz zakah, di antaranya firman Allah Ta'ala yang artinya dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa an aqimus salah, dan firman Allah Ta'ala yang artinya dan dirikanlah salat. Wa bayyanatis sunnatu annaha khamsu salawatin fil yaumi wal lailati. Dan as-sunnah menjelaskan bahwa salat-salat tersebut ada lima salat dalam sehari semalam. Wa bayyanat تفاصيل الأعمال في هذه الصلاة من القيام والركوع والسجود والأذكار إلى آخره. Dan as-sunnah menjelaskan rincian-rincian amalan-amalan di dalam salat ini berupa berdiri, rukuk, sujud, zikir-zikir dan yang lainnya. Wabayyanat mawaqitaha az-zuhra wal-asra wal-maghriba wal-isya'a wal-fajra. Dan as-sunnah pun menjelaskan waktu-waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya dan fajr, yaitu subuh. ونزل جبريل عليه الصلاة والسلام صبيحة الإسراء وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر ثم العصر في أول وقتها الظهر في أول وقتها والعصر في أول وقتها والمغرب في أول وقتها والعشاء في أول وقتها والفجر في أول وقتها. ملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام turun pada pagi hari setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, dan malaikat Jibril mengimami Nabi alaihi salatu wassalam salat zuhur, kemudian asar di awal waktunya. Salat asar, salat zuhur di awal waktunya dan asar di awal waktunya dan maghrib di awal waktunya dan isya di awal waktunya, demikian pula salat fajr, salat subuh di awal waktunya. Wal yawma thaniya jaa wa akhara adh-dhuhra ila akhiri waqtiha wa akhara al-'asra ila hini sara dhillu kulli shay'in mithlahu wa akhara al-maghriba wa akhara al-'isha'a ila منتصف الليل وأخر الفجر إلى الاصفرار ثم قال الصلاة ما بين هذين. Dan pada hari berikutnya malaikat Jibril datang kembali dan ia mengakhirkan salat zuhur sampai akhir waktunya dan mengakhirkan salat asar sampai tatkala bayangan segala sesuatu semisal dengan sesuatu tersebut, yaitu panjangnya, dan mengakhirkan salat maghrib, mengakhirkan salat isya sampai pertengahan malam, dan mengakhirkan salat subuh sampai langit menguning. Kemudian malaikat Jibril mengatakan salat dilakukan antara dua waktu ini, yaitu antara awal waktu dan akhir waktu. Fahadihi salawatu a'daduha wa kayfiyatuha wa mawaqituha mubayyanatun fi sunnati rasulillahi. Maka salat-salat lima waktu ini bilangannya, tata caranya, dan waktu-waktu pelaksanaannya dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dzukirat mujmalatan fil Qur'ani wa mufassalatan ghayatat tafsili. Salat-salat ini disebutkan secara global di dalam Al-Quran dan dirinci dengan sangat rinci, yaitu di dalam As-Sunnah. Wa naqala ilayna sahabatu Muhammadin alaihi salatu wassalamu hadhihi as-salata bitafasiliha juz'iyatan juz'iyatan. Dan para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menukilkan kepada kita salat ini dengan perincian-perinciannya, bagian demi bagian. Falam yafuthum syai'un li syiddati inayatihim wa hirsihim ala huda nabiyihim wa amanatihim fit tablighi. Sehingga tidak ada sedikit pun yang terluput oleh mereka karena besarnya perhatian mereka dan semangat mereka terhadap petunjuk Nabi mereka dan amanah mereka dalam menyampaikan ilmu. Qala la yuzadu fihinna wa la yunqasu fi mawaqitiha. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan setelahnya, salat-salat lima waktu tersebut tidak ditambah dan tidak dikurangi pada waktu-waktunya, yakni mawaqituha muhaddadatun bidayatan wa nihayatan, yaitu waktu-waktunya telah ditentukan awal dan akhirnya. Fala ziyadata la fi a'dadiha wa la fi mawaqitiha. Sehingga tidak ada tambahan baik pada jumlahnya maupun pada waktu-waktunya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.